Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam taslima katsiran amma ba'du. Kita masuk bab baru, bab kitab al-usus wal khawarij. Bab tentang memerangi al-usus, perampok, wal khawarij dan khawarij. Imam Ahmad mengatakan rahimahullah, wa kitabul lususi wal khawarij jaizun idza aradu lirajuli fi nafsihi wa malihi. Diperbolehkan untuk memerangi perampok dan khawarij apabila mereka hendak mengambil atau hendak membunuh jiwa seseorang, wa malihi, atau mengambil hartanya. Falahu ayyuqatir an nafsihi wa malihi wa yadfa'u anha bi kulli ma yaqdir. Dia boleh untuk memerangi si perampok atau khawarij tadi untuk membela dirinya atau hartanya dan membela harta dan jiwanya sesuai dengan yang mampu dia lakukan. Walaysa lahu idza faraquhu aw taraquhu ayatrubahum. Namun dia tidak boleh mengejar atau menangkap apabila mereka, para lusus, perampok dan khawarij tadi meninggalkannya. Wala yattabi'u atharahum, tidak boleh mengikuti jejak mereka. Laisa li ahadin illa al-imamu aw ulatul muslimin. Tidak ada hak, tidak ada wewenang bagi seorang pun untuk melakukan itu, pengejaran dan penangkapan, kecuali pemimpin dan ulatul muslimin dan pemerintah kaum muslimin. Innama lahu ayyadfa'an nafsihi fi maqamihi dhalika. Yang boleh dia lakukan hanyalah membela dirinya di tempat itu. Wa yanwi bijudi alla yaqtula ahadan, dan dia bertekad dengan kesungguhannya jangan sampai ada satupun yang terbunuh. Fa in mata alayhi fi taf'ihi an nafsihi fil ma'raka fa'abatallahu al maqtula. Jika si perampok atau khawarij tadi mati, alayhi, di tangannya, di tangan orang muslim ini, ketika dia berusaha untuk membela dirinya fil ma'raka, pada saat bergelut berduel, fa'abatallahu al maqtula, maka Allah subhanahu wa ta'ala melaknat yang terbunuh. Allah akan memberikan hukuman kepada yang terbunuh. Wa in qutila hadha fi tilkal hali wa huwa yadfa'u an nafsi wa mali. Namun sebaliknya, kalau dia terbunuh dalam rangka membela dirinya dan hartanya, raja'tu lahu syahada, saya berharap dia mendapatkan pahala mati syahid. Beliau tidak menegaskan pasti mati syahid, namun yang beliau katakan adalah raja'tu lahu asyhadah, saya berharap dia mati syahid. Kama ja'a fil hadis wa jami'il athar fi hadza innama umira bi qitalihi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis dan banyak athar tentang masalah ini, yang diperintahkan hanyalah memeranginya dan tidak diperintahkan untuk membunuhnya atau mengejarnya. Wala yujzi 'alaihi in suri'a, dan tidak boleh untuk memenjarakannya jika dia kalah au kana jarihan, atau terluka. Wa in akhadahu asiran falaysa lahu an yaqtulah, dan jika dia jadikan sebagai tawanan maka tidak boleh untuk dibunuh. Wala yuqimu 'alaihi al-hadda, dan tidak boleh ditegakkan hukuman had. Namun dia serahkan, yarfa'uhu, dia serahkan urusannya kepada man wallahullah, orang yang Allah jadikan sebagai pemerintah. Fayahkumu fihi, dan pemerintah yang akan memberikan hukuman. Nah, ini pembahasan tentang kitabul usus ditaruh oleh para ulama atau disebutkan oleh para ulama ketika membahas tentang wajibnya mentaati amirul mu'minin, pemerintah yang sah. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang masalah bagaimana cara kita dalam menangani orang yang memberontak orang yang merampok, yang membuat kerusakan di muka bumi dengan cara mengancam nyawa masyarakat, membahayakan nyawa masyarakat, atau mengambil harta dan kehormatan masyarakat. Karena ini konsekuensi dari pengakuan kita dan bayat kita kepada Amirul Mukminin, kepada Ulatul Umur, kepada pemerintah. Ketika kita mengakui pemerintah ada di negara ini dan kita menyatakan dia pemerintah yang sah, salah satu di antara konsekuensinya adalah dalam masalah penegakan hudud, penegakan hukuman had, karena dia melakukan tindak kriminal. Karena penegakan hukuman untuk pelaku tindak kriminal adalah wewenang pemerintah. Kalau ini diambil alih oleh rakyat, maka dia merampas wewenang pemerintah, dan merampas wewenang pemerintah berbahaya. Karena itu nau'un minal khuruj, salah satu dari bentuk pemberontakan. Ini enggak hak, tapi dia menyatakan diri berhak. Nau' minal khuruj. Pajak itu haknya pemerintah misalnya. Kok kemudian ada sebuah lembaga yang dia memaksa untuk menarik pajak dengan kekuatannya, maka nau'un minal khuruj. Ini termasuk di antara unsur mengambil wewenang pemerintah, dan itu salah satu di antara bentuk pemberontakan. Makanya pembahasan ini erat kaitannya dengan pembahasan tentang wajibnya taat kepada ulatul umur. Kita baca syarahnya. Bagian dari akidah Ahlussunnah adalah bolehnya qital. Qital itu memerangi. Qatala yuqatilu artinya memerangi. Berusaha melawan orang yang menyerang. Qatala yuqatilu, atau kita menyerang orang yang salah namun tidak sampai diniatkan untuk membunuh. Sehingga hadis yang menyatakan apabila ada orang yang lewat dari Abu Juhaim radhiyallahu anhu, ketika ada orang yang lewat di depanmu ketika salat, fal yadfa alai, maka cegah dia. Fa in aba fal tuqatilhu, kalau dia tetap ngeyel, tetap mau maju, fal tuqatilhu, cegah dengan keras. Jadi jangan sampai kalah. Kalau misalnya sampai otot-ototan ketika salat, fal tuqatilhu, cegah dengan keras. Bukan maksudnya bunuh. Orang salat kan gak bawa senjata, gimana cara bunuhnya? Mau ngantong sekalian belum tentu mati ya. Namun cegah dengan keras. Ada kesalahan terjemah yang sebagian diterjemahkan dengan bunuh dia. Keliru, kok sangar sekali sholat sampai bunuh-bunuhan. Beda dengan qatlun. Kalau qatl, membunuh. Maka ada qital, ada qatl. Kalau qital memerangi, berusaha mencegah dengan keras. Kalau qatl, membunuh. Bagian dari akidah Ahlussunnah dalam memerangi lusus dan khawarij, dalam memerangi perampok dan khawarij, bahwa ketika datang orang yang merampok di rumah Anda, ingin mengambil harta, atau di rumah orang lain, atau dimanapun dia untuk mengambil harta, au ta'arada laka ba'dul khawarij, atau ada khawarij yang menghadang kita. Dan bedanya apa khawarij dengan lusus, dengan perampok? Mereka sama-sama kadang mengambil harta. Kita bisa jumpai beberapa pembobolan bank itu pelakunya teroris. Pelakunya adalah teroris. Atau pencuri-pencuri toko emas itu pelakunya teroris. Bedanya apa ini dengan para preman yang dia memalak dan mengambil harta orang lain di jalan? Kegiatannya sama, tapi bedanya niatnya. Teroris itu ngerampok tatayyunan, ngerampok dalam rangka ibadah. Jadi semakin banyak harta yang dia dapatkan, makin besar pahala. Sukses dalam merampok itu mereka yakini ini besar pahalanya. Termasuk juga khawarij membunuh orang itu tatayyun, membunuh muslim, ini berpahala. Semakin banyak korban, maka makin banyak pahalanya. Sementara perampok, penyamun, pencopet, pembegal, ini mereka ngambil harta orang lain karena lapar. Ngelain, terus ngambil harta orang lain karena tujuan syahwat. Sehingga perbuatannya sama, tapi latar belakangnya beda. Khawarij mengambil harta orang lain karena syubhat. Perampok mengambil harta orang lain karena syahwat. Tapi mereka sama-sama muslim. Makanya mereka disikapi dengan cara yang berbeda ketika perampoknya itu bukan orang muslim. Sehingga dalam akidah Ahlussunnah diajarkan, ketika ada khawarij yang menghadang kita atau ada perampok yang mau mengambil harta kita, wasala alaih, dan dia menyerang, maka fahallaka antastaslima au tadfa'an an nafsik, apakah kita harus pasrah ataukah berusaha untuk membela diri? Maka yang benar adalah seseorang harus membela dirinya, membela hartanya dan keluarganya. Kalau dia mati, statusnya mati syahid. Kalau sana mati, sana mati sangit, ya. Sama-sama mati. Ya. Kita harus berusaha untuk menjaga diri dan melawan khawarij atau lusus ini dengan bil ashal bal ashal, dengan cara yang paling mudah. Apabila bisa dilawan dengan cara hanya dipukul, maka jangan sampai dibunuh. Apabila dilawan hanya bisa dengan cara mematahkan tangannya, dikunci sampai dia patah tangan atau terkilir, maka tidak perlu untuk diputuskan, dipatahkan, dan seterusnya. Tidak sampai dibunuh kecuali jika terpaksa. Membunuh itu pilihan yang terakhir. Sehingga prinsipnya di sini adalah dibunuh dengan atau dicegah dengan cara yang paling mudah. Wa idza haraba, namun apabila dia lari, maka tidak perlu dikejar. Terus gimana mau dibiarkan? Laporkan saja ke yang berwenang. Jadi itu ada perampok yang lari ke sana. Kita kejar, tapi temukan titiknya. Kemudian sambil dikejar bareng-bareng oleh pihak yang berwenang. Madam annahu haraba wa kharaja min al-bait aw min al-makan wa salimta min syarrihi fatrukhu wa la tatrukhu. Selama ketika dia lari dan keluar dari rumah atau dari tempat tersebut, kita tidak mendapatkan kejahatannya, maka tinggalkan saja dia dan tidak perlu dikejar. Dan tidak perlu dicari jejaknya. Namun yang mengejar adalah al-ulat wal-imam, pemerintah. Ini jika sudah ada pihak berwenang yang mengejar. Artinya ini pemenang pemerintah, bukan pemenang rakyat. Bukan maksudnya kalau ada perampok biarkan saja, yang penting kita nggak dirampok, nanti kerampok di sana aja mas. Bukan ya. Tapi kita tidak diperbolehkan untuk membantai mereka selama mereka masih muslim. Hanya saja kalau mau memberikan hukuman kepada mereka, yang lebih berat adalah pemerintah. Maka ulat, imam, dan surat, polisi, atau pemerintah, mereka lah yang mengejarnya. Sampai tugas dan wewenang untuk memberikan hukuman dan menurunkan had dan takzir itu diserahkan kepada pemerintah. Sementara kita, falaisalaka antal haqahu, kita tidak perlu mengejar, kemudian menghukumnya. Atau tutliku alaihi nar, atau ditembak. Atlaqa alaihi nar, itu nembak. Namun tidak masalah jika kita sampaikan ini kepada pemerintah atau kepada polisi, sehingga mereka yang akan menindak. Akan tapi jika mereka tidak bisa dicegah kecuali dengan membunuh, fa'uwa imma ayatulaka au taktulah, sehingga ada dua pilihan, dia yang membunuhmu atau kamu yang membunuhnya, maka boleh untuk membunuhnya pada kondisi ini. Lid darurah, dalam rangka darurah. Dan ini sangat darurat karena membela nyawa. Dia membawa pistol dan nembaknya asal, bisa jadi kena orang, dia diam saja, santai aja, nggak merasa berdosa. Kadang-kadang keluar Khawarij nembak kena orang, kaget dia gemeteran karena dia enggak mau membunuh, maunya cuma ngambil harta, maka boleh dibunuh. Fa'in qatal tahu yakulu al-imam ab'adahullah. Apabila kita berhasil membunuhnya, kata Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya. Artinya Allah melaknatnya. Karena ab'ada bermakna la'ana. Sebaliknya kalau kita yang terbunuh, Imam Ahmad rajautu an takuna syahidan. Aku berharap lahu syahada. Dia mendapatkan predikat mati syahid. Sudah? Maka Nabi SAW menekankan kepada umatnya, sebenarnya kita itu tidak perlu takut dengan rampok. Kalau orang itu semangat jihadnya kuat. Cuman kan masalahnya semangat jihad masyarakat zaman sekarang sangat lemah. Andaikan ada jihad, mungkin yang daftar jauh lebih sedikit daripada yang tidak daftar, yang absen. Semuanya pada izin. Yang gak izin cuman yang bujang-bujang. Pertimbangannya terlalu panjang. Kalau di masa silam Nabi SAW motivasi, kalau ada orang yang mau ngambil hartaku, apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi SAW, ya jangan kamu kasihkan. Ada hadisnya ya. Karena beliau SAW memotivasi umatnya, ini pahala jihad, kesempatan mendapatkan mati syahid. Cuman kalau sekarang teori ini hampir tidak berlaku. Ya. Ketika kita yang terbunuh, maka ada peluang untuk mendapatkan mati syahid. Karena itu kata Imam Ahmad, fi hali annaka annahu qatalaka wa anta tudabbi an nafsika rajautu lahu syahadatan. Dalam kondisi ketika engkau terbunuh dalam rangka membela jiwa atau harta, kata Imam Ahmad, rajautu lahu syahadatan. Saya berharap dia mendapatkan pahala mati syahid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya. Dan ini bagaimana waroknya ulama, beliau tidak mengatakan pasti mendapatkan mati syahid, tapi beliau mengatakan saya berharap mendapatkan syahid. Sehingga yang boleh sampaikan hanya doa, tapi tidak memastikan. Karena kita tidak tahu hati seseorang, dan kita tidak tahu ujung akhir seseorang. Kemudian Imam Ahmad juga mengatakan annahu laisa laka an tujhis alaihi idza suria. Tidak boleh kita penjarakan kalau dia kalah atau curiha atau ketika dia terluka, selama kita bebas dari kejahatannya. Namun yang kita lakukan adalah serahkan kepada polisi, kepada pemerintah yang berwenang. Demikian pula ketika kita jadikan dia sebagai tawanan sementara, maka serahkan kepada polisi dan tidak boleh kita buat. Juga kita tidak boleh untuk menegakkan hukuman had kepadanya. Enggak boleh terus saya motong tangan, dan nanti kalau sudah diserahkan ke polisi sudah terpotong tangannya. Daripada di sana enggak pasti nanti terpotong, enggak tahu Pak potongannya di sini. Kenapa seperti ini dilarang? Salah satu sebabnya adalah ini mengundang balas dendam. Nanti kalau ini sampai keluar dari penjara, bisa jadi balik dan ngajak temannya yang lebih banyak, sehingga gak bakalan selesai. Makanya dalam Islam menegakkan hukuman had tidak diserahkan ke individu, tapi ke pemerintah yang sah, taf'an lidharri akbar, dalam rangka menghindari peluang terjadinya madarat yang lebih besar. Kalau ini nyuri potong tangan ini, nah, nanti ini bisa belajar. Mungkin akan tengkar, mungkin bisa jadi satu kampung dengan satu kampung sebelah taruh. Tapi kalau pemerintah yang melaksanakan hukuman had, siapa yang mau balas dendam? Ini pemerintah. Kecuali kalau dia memberontak. Dan gak mungkin orang bisa melawan pemerintah kecuali dengan kekuatan yang besar. Sama dengan mau menggulingkan pemerintah. Makanya hukuman had diserahkan ke pemerintah, bukan ke individu. Kalau individu punya wewenang seperti ini, bahaya. Dalil tentang ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Mengkutila tuna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang dibunuh tuna malihi karena membela hartanya. Tuna itu artinya apa? Di bawah. Bukan selain ya. Kutila tuna malihi, dibunuh hartanya di belakangnya. Hanya dia dibunuh karena membela hartanya. Fahuwa syahid, maka dia berarti syahid. Baik. Dalam Islam, semua syariat Islam itu secara umum mengacu kepada hifdzu daruriyatil khamsah, menjaga lima hal penting dalam hidup. Pertama apa? Yang ini disebut dengan maqasid syariah, tujuan besar syariah. Hifdzuddin, terus hifdzun nafs, hifdzul mal, hifdzun nasab atau irq. Kemudian yang kelima, hifdzul aql. Lima yang dijaga dalam syariat. Sehingga kalau kita lihat, semua yang diharamkan oleh syariat tujuannya adalah dalam rangka. Nah, dari lima ini, mana yang diutamakan? Gitu ya? Mana yang diutamakan? Maka jawabannya tergantung kondisi. Belum tentu agama lebih diutamakan daripada, atau yang paling pokok adalah mengutamakan agama. Belum tentu jiwa lebih diutamakan daripada harta. Dan belum tentu harta lebih diutamakan daripada jiwa. Salah satu di antara contohnya ini, kalau agama ini tidak ada bandingannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah maknanya adalah murtad, meninggalkan agama lebih berat daripada kehilangan nyawa, apalagi harta, apalagi yang lainnya. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan orang yang terbunuh karena membela hartanya syahid. Berarti mana yang diutamakan? Harta. Orangnya mati nggak apa-apa, yang penting hartanya selamat. Seperti itu. Karena kematian di sini ada hasil yang lebih besar, yaitu mati syahid. Wa fi lafdin, dalam rapat yang lain, man mata tuna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang mati karena membela keluarganya, maka dia mati syahid. Kemudian juga disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuritu akhadha mali?" Bagaimana pendapat Anda kalau ada orang yang ingin merampok hartaku? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala tu'tihi malak." Jangan kau berikan harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh kasihkan saja lah. Cepet juga enggak apa-apa. Atau berdamai. Enggak usah dikasihkan harta. Ara'aita in qatalani, bagaimana kalau dia menyerangku? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qatilhu, serang balik." Qala ara'aita in qatalani, lalu bagaimana kalau saya terbunuh? Qala fa anta syahid, kamu mati syahid. Qala ara'aita in qataltuhu, bagaimana kalau aku yang membunuhnya? Qala huwa finnar, dia di neraka. Ceramah Ustaz Abdul Hakim waktu rame-ramenya perampok gitu, kita angkat hadis ini kepada umat manusia, masyarakat, mereka gak bakalan takut sama perampok. Karena taruhannya dua, mati syahid ataukah selamat, itu neraka. Dan dua-duanya menguntungkan bagi orang ini. Coba sekarang kesempatan untuk mati syahid kan jarang ya. Kemudian salah satu di antara keterangan Imam Ahmad dalam masalah ini adalah keterangan yang diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah. Khallal mengatakan, "Akhbarani Abdul Malik Al-Maimuni." Saya mendapatkan keterangan dari Abdul Malik Al-Maimuni bahwasanya Abdul Malik pernah bertanya kepada Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad. Beliau bertanya, "Hal alimta ahadan?" Apakah Anda tahu ada seseorang, maksudnya seorang ulama di masa silam, baik sahabat tabi'in maupun tabi'in, yang mereka bisa jadi dalil sikapnya? "Taraka kitaban lusus ta'atuman," yang secara sengaja tidak mau menyerang perampok, memerangi perampok, ta'atuman karena takut dosa. Ada enggak ulama di masa silam itu yang beliau tidak mau melawan perampok ketika dirampok hartanya, tapi serahkan hartanya karena takut dosa? Qala jawab Ahmad, "La, enggak ada." Jadi yang ditanyakan karena takut dosa ya, bukan karena takut nyawanya hilang. Kalau ulama nyawanya hilang dengan cara benar, mereka enggak takut. Saya Imam Ahmad, saya enggak pernah jumpai riwayat itu. Qultu, aku tanya lagi. "Qaumun yaquluna innakitahum faqatilhum la tadribhu bisayfi wa anta turidu qatlahu. Innama adribuhu li amna'a nafsi wa mali minhu. Fa in usiba fa hal fihi?" Qultu, "Na'am." "Na'am ya Abu Abdillah, a'lamu anni adribu bisayf, walastu alu qat ayatihi wa rijlihi." Kemudian setelah itu orang ini bertanya lagi, Abdul Malik bertanya lagi ya. "Ada orang yang menjelaskan ribut. Ini benar gak kalau ada orang yang bilang kayak gini? Kalau kamu ketemu dengan perampok, maka perangi dia, lawan dia. Namun jangan secara sengaja menggunakan pedang untuk membunuhnya, wa anta turidu qatlahu, untuk membunuhnya. Akan tetapi aku menggunakan pedang li amna'a nafsi wa mali minhu, dalam rangka untuk mempertahankan jiwaku dan hartaku, untuk membela jiwa dan hartaku dari serangan ini. Dan aku enggak peduli mau motong tangannya atau kakinya. Wa usagilhu anni bikulli amma amkan. Dan saya berusaha untuk menyerang orang ini biar dia tidak menyerangku semampu yang aku lakukan. Qala jawab Imam Ahmad, "Na'am." Benar semacam itu. Apakah semacam ini diperbolehkan? Jawab Imam Ahmad, "Na'am, benar." Wa qad kuntu qultu lahu fi ay yakhruja alayhi. Qala wa huwa yad'uka hatta takhruja alayhim hum akhbasu min dhalika. Ini yang sulit untuk mengetahui ini mana perkataannya Imam Ahmad. Wa qad kuntu qultu lahu, kata Abdul Malik, saya sudah sampaikan kepada orang ini yang menyampaikan tadi, yang punya pendapat tadi, fi ay yakhruja alayhi, apakah saya harus mengikutinya? Qala, dia mengatakan, wa huwa yad'uka hatta takhruja alayhim, dia mengajakmu untuk mengikuti mereka. Hum akhbathu min dhalika, mereka lebih buruk daripada itu. Wa ra'aituhu yu'jibuhu mimman yaqul uqatilhu. Allah, di sini qala Imam Ahmad ya. Qala Imam Ahmad berkata, dia mengajakmu untuk mengejarnya, hum akhbath min dhalika, berarti mereka lebih jelek daripada itu. Mungkin maksud beliau yang ngejar ini lebih jelek daripada yang dikejar, karena dia melakukan pelanggaran, mau membunuh si perampok yang sudah lari. Kemudian setelah itu Abdul Malik mengatakan waraitu yu'jibu mimman yaqul. Dan aku melihat Imam Ahmad menyukai orang yang mengatakan uqatilhu wa amna'uhu wa ana la uridu nafsahu. Aku memeranginya dan berusaha untuk melindungi diri sementara aku tidak ingin untuk membunuhnya. Artinya fa hadza mimma la yanbaghi ayyushghila bihi alqalb lahu qitaluhu wa taf'uhu an nafsihi bi kulli ma amkanahu asaba nafsahu aw baqiyat. Artinya semacam ini tidak perlu untuk dibuat pusing atau perampok tadi kalau sudah lari biarkan. Dia hanya boleh memeranginya, berusaha menghadapinya untuk membela dirinya semampu yang dia lakukan. Baik nanti dia yang kalah atau dia tetap. Sanadnya sahih disebutkan oleh Al-Qalam dalam Sunan. Kemudian diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Imam Ahmad, beliau mengatakan aku berpendapat kita lulusus idza aratu malaka wa nafsaka fa amma an tadhhaba ilaihim aw tatba'uhum idza wallu fala yajuzu laka qitalahum. Menurut saya membunuh atau memerangi perampok itu jika mereka mau mengambil hartamu atau mau mengancam nyawamu. Tapi kalau mereka sudah lari kemudian fa'am anta dhaba ilaihim lalu kamu mengejar mereka atau mengikuti mereka padahal mereka sudah lari, fala yajuzu laka qitalahum. Maka tidak boleh bagi kalian untuk memeranginya. Tapi diserahkan kepada pihak yang berwenang. Maka maksud di sini bahwasanya memerangi perampok dan khawarij hanya bisa dilakukan oleh rakyat dalam rangka membela diri, membela dirinya, membela hartanya, sehingga sebisa mungkin digunakan al-ashal fal-ashal. Sementara untuk memerangi secara keseluruhan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, asyhadatu lil muayyani bil jannah wan nar. Bolehkah kita menyatakan dengan tegas ada orang tertentu yang dia masuk surga atau masuk neraka? Menyebut dengan sifat berbeda dengan menyebut dengan ta'yin. Ta'yin itu orang tertentu. Kalau dengan sifat ini diperbolehkan. Semua orang mukmin masuk surga. Semua orang mukmin masuk surga. Yakin saya. Boleh atau tidak? Wajib. Dan akidah dan sunnah membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan janji surga kepada mukmin. Semua orang kafir masuk neraka. Boleh atau tidak? Kok kamu enggak pilih neraka ngapain? Juga Allah bilang kayak gini, saya bilang kayak gini. Bukan karena ngapling-ngapling neraka. Oh, sama kamu kok nyindir aku? Kamu kafir atau tidak? Termasuk juga ketika ada orang yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, kamu menyesatkan aku. Oh, berarti kamu pelaku bid'ah. Artinya aku sendiri. Dan itulah lucunya adik kita. Jadi seolah pernyataannya menunjukkan pengakuan kulubit atau dolalah, dipantang, dibela. Jangan sampai hadis ini diucapkan sampai mereka panas kalau mendengar kalimat seperti ini. Padahal itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa salahnya orang menyampaikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi dia kenapa panas? Menunjukkan kalau dia sendiri merasa ahli bid'ah. Dan dia bangga sebagai ahli bid'ah. Makanya dibilang jangan sampai kata-kata bid'ah itu mengenai dirinya. Ancaman bid'ah itu mengenai dirinya karena dia merasa ahli bid'ah. Yang itu sebenarnya tanazzulan. Bukti kekalahan dia. Ngaku sendiri kalau dia sesat. Lain halnya kalau sudah nyebut nama ya, semua Syiah sesat. Oh, saya Syiah, kamu enggak boleh kayak gitu. itu mungkin maklum. Dan kalau semua aliran yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah sesat, kalau Syiahnya ngaco, kamu menyudutkan saya, berarti kamu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Betul, berarti kamu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Mengakui sendiri. Qala al-muhallif rahimahullah, Imam Ahmad mengatakan, wala nushhidu ala ahadin min ahli al-qiblah bi amalin ya'maluhu bi jannatin wala narin. Kami tidak menyatakan, mempersaksikan siapapun di kalangan kaum muslimin gara-gara melakukan satu amal, kami tidak tegaskan dia akan dapat surga atau sebaliknya dia dapat neraka. Narju lissalihi wa nakhafu alaihi wa nakhafu ala al-musi'i al-mudhnibi wa narju lahu rahmatullah. Kami berharap lissalih, surga itu menjadi milik orang saleh, tapi kami tidak tegaskan karena batin kita enggak tahu, ujung akhir kita enggak tahu, kematian orang itu gaib, sehingga yang bisa kita lakukan hanyalah melihat indikator. Ya kayaknya matinya bagus ya, karena lagi ibadah. Wa nakhafu alaihi, dan kita khawatir kepada orang yang berbuat jahat. Nakhafu alal musi' al-mudnib, orang yang berbuat jahat, suka berbuat dosa. Namun kita berharap dia mendapatkan ampunan dari Allah, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan ahlul qiblah di sini adalah man iltazama bi ahkamil Islam, orang yang komitmen dengan hukum-hukum Islam. Mereka menghadap kiblat ketika sholat, bukan menghadap ke kuburan. Kuburannya di timur, kiblatnya di barat, menghadapnya ke timur. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika beliau mendefinisikan siapakah muslim, kata beliau SAW, man sallah salatana, siapa yang mengerjakan sholat seperti sholat kami, yaitu sholat lima waktu. Ini acuan pertama. Jadi dia sholatnya tidak empat waktu atau tiga waktu, tapi lima waktu. Wastaqbala kiblatana, dia menghadap kiblat sebagaimana kiblat kami. Wa akala dhabihatana, dan makan sembelian kami. Maksudnya apa di sini? Menghalalkan sembelian muslim. Padahal muslim, itulah muslim. Ini pengertian muslim yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dia menjaga salat lima waktu, menghadap kiblat, kemudian menghalalkan sembelian yang disembelih orang muslim. Karena kalau ada orang yang mengatakan bahwa sembeliannya haram, ini takdir. Dan bisa jadi dia bukan seagama dengan orang ini, makanya menilai haram sembelian muslim ini. Alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang dia memiliki hak, memiliki jaminan keamanan dari Allah dan jaminan keamanan dari Rasulnya. Dijamin aman oleh Allah, dijamin aman oleh Rasulnya. Fala taghfirullaha fi dhimmatihi, karena itu janganlah kalian merusak jaminan keamanan yang Allah berikan. Jaminan keamanan yang diberikan oleh Allah maksudnya bakal dirusak dengan diganggu hartanya atau nyawanya. Inilah muslim, mereka yang berkomitmen dengan hukum-hukum Islam secara lahiriah, dan mereka tidak melakukan salah satu pembatal Islam. Mereka dihukumi secara Islam fidzahir, secara lahiriah. Meskipun kita tidak bisa memastikan apakah dia dapat surga atau neraka secara takyin persoalan tertentu. Si A, dia ahli surga. Kok tahu? Wangi terus bau surga. Lakin yushadu bidzalika ala al-umum, namun kita memberikan persaksian secara umum. Misalnya kita mengatakan semua mukmin masuk surga, semua kafir masuk neraka. Dan kita tidak menyatakan untuk orang tertentu dengan surga atau neraka. Hanya saja kita berharap orang soleh dapat surga, dan kita khawatirkan orang jelek dapat neraka. Karena itu siapa di antara kita yang kita lihat yaitu orang mustaqim, orang yang baik, lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan, maka yang semacam ini kita berharap dia mendapatkan surga. Meskipun kita tidak pastikan dia akan masuk surga. Sebaliknya orang yang kita lihat dia melakukan maksiat, melakukan banyak penyimpangan, maka kita khawatirkan dia dapat neraka. Meskipun kita tidak nyatakan dengan tegas dia ahli neraka, namun kita persaksikan secara umum. Seperti tadi, semua mukmin masuk surga, semua kafir masuk neraka. Ini prinsip penting ya, karena banyak orang yang kurang bisa memahami semacam ini, sehingga salah dalam meletakkan gelar muslim dan salah dalam meletakkan gelar kafir. Kemudian amma syahadatu lil muayyan fil jannah bagi ahli ilmi fi dzalika thalathatu aqwal. Untuk persaksian kepada orang tertentu dia dapat surga, di sana ada tiga pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, annahu la yashhadu illa liman syahidat lahu an-nusus bi dzalika. Tidak boleh kita menyatakan orang tertentu dapat surga kecuali yang ada dalilnya. Seperti 10 orang yang dijamin masuk surga, yaitu para sahabat 10 di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai Abu Bakar sampai Sa'ad bin Mu'adz. Termasuk juga hadis Hasan dan Husain yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyida syababi ahli jannah. Pemimpin pemudanya penduduk surga. Demikian pula Ibnu Umar yang beliau bermimpi melihat neraka bersama seseorang. Kemudian dia berdoa kepada Allah dalam mimpinya, a'udzubillahi minha. Aku berlindung kepada Allah darinya. Kemudian kata malaikat ini, kata yang mengiringinya, kamu dijauhkan dari neraka. Kemudian setelah terbangun, mimpinya Abdullah diceritakan kepada Hafsah. Lalu Hafsah menanyakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ni'mar rajul Abdullah lau sallat billahi lau qama billahi. Sebaik-baik orang itu Abdullah kalau dia rajin tahajud. Dan sejak saat itu Abdullah bin Umar tidak pernah absen tahajud. Kemudian juga Ukashah bin Mihsan yang mendapatkan jaminan masuk surga tanpa azab dan hisab. Demikian pula Abdullah bin Salam, mantan pendeta Yahudi. Demikian pula Bilal yang sandalnya telah didengar oleh Nabi SAW, suara sandal yang didengar oleh Nabi SAW dalam surga. Semua mereka mendapatkan persaksian dari Nabi SAW akan masuk surga. Dan inilah pendapat yang benar, pendapat yang rajih. Wujudku ilah masabaku ahlubayi ahdirituan. Dan bisa kita tambahkan, termasuk orang yang mendapatkan jenis surga adalah semua orang yang ikut bayat ridwan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yadkhulun naru ahadun bayat tahta syajar. Seorang pun yang telah membayatku di bawah pohon, mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Termasuk juga Ahlul Badar, orang yang ikut perang Badar. Secara umum, sebagaimana persaksian Nabi SAW ketika beliau mengatakan kepada Umar, wa ma yudrika ya Umar la'anallaha ittala ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Tahukah kamu ya Umar, Allah Subhanahu wa taala telah melihat hati seluruh penduduk atau hati seluruh peserta perang Badar. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silakan lakukan apa saja, aku beri jaminan ampunan untuk kalian. Bukan berarti kemudian orang yang ikut perang Badar terus maksiat kebablasan, tapi mereka orang-orang yang dijaga oleh Allah sehingga sampai akhir hayat selalu baik. Dan dosa-dosa kecilnya atau dosa-dosa kesalahan karena ijtihad diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa tidak boleh menyatakan masuk surga untuk orang tertentu kecuali para nabi saja. Selain nabi enggak boleh. Namun pendapat ini lemah, mengingat ada dalil yang lain yang menunjukkan selain nabi juga dijamin masuk surga. Termasuk masyitah, ashabul ukhdud, yang mereka dibakar karena membela la ilaha illallah. Wallahualam. Untuk yang mendapat ketika sampai selesai nanti kita baca di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.